Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishanih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jemaah Masjid Al-Ikhlas, Duku Bima, Bekasi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran mingguan, lanjutkan tafsir surat Al-Ma'idah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada ayat yang ke-51. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai wali-wali kalian. Ya. Ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali dari sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berwala kepada mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka dia termasuk dari bagian mereka. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Sungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik, di sini pertama larangan setelah Allah Subhanahu wa taala, ayat sebelumnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan lalu, menjelaskan tentang bagaimana buruknya orang Yahudi, bagaimana bencinya mereka terhadap Islam, demikian juga orang Nasara, ya. Maka Allah melanjutkan dengan melarang untuk menjadikan mereka wali-wali, ya. Al-wali, ya, kalau kita telusuri maknanya banyak, ya. Al-wali maknanya banyak, ya, dalam Al-Quran maupun di luar Al-Quran, ya. Tapi masing-masing sesuai dengan konteks apa yang dibahas. Tapi dia menunjukkan akan adanya kedekatan dan menunjukkan akan adanya kerjasama, saling pertolongan, itu namanya al-wali, ya. Aulia jamak dari wali. Aulia jamak dari wali. Seperti misalnya as-sultan waliyun lima la waliyalahu. Sultan adalah wali bagi yang tidak punya wali, itu maknanya berbeda, yaitu wali mungkin dalam pernikahan, dalam urusan, ya, ini walinya maknanya beda. Ya, tapi kalau wali di sini dalam ayat ini, maka yang lebih kuat maknanya adalah menolong mereka, ya. Jangan menjadikan orang-orang Yahudi maupun Nasara sebagai teman-teman yang atau yang ditolong oleh kalian, wahai kaum mukminin. Itu yang perwalian loyalitas, ya, al-wala atau loyalitas yang melazimkan adanya al-munasarah wal-mu'awanah, yang melazimkan adanya menolong dan membantu, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Ini maksud ayat ini, ya. Janganlah kalian menjadi pembantu-pembantu mereka, mengangkat mereka sebagai wali-wali yang kalian loyal kepada mereka dengan membantu mereka dan menolong mereka dalam memberi kemudaratan kepada kaum muslimin, ya. Kenapa Allah mengatakan ba'dhum awliya'u ba'd? Sebagian mereka adalah wali dari yang lain. Itu mereka saling menolong di antara mereka, ya. Apakah yang dimaksud ba'dhum awliya'u ba'd? Sebagian mereka adalah wali dari ba'da sebagian yang lain. Apakah maksudnya Yahudi wali bagi Yahudi yang lain? Kemudian Nasara wali bagi Nasrani yang lain? Ataukah Yahudi dan Nasrani adalah saling tolong-menolong di antara mereka? Ya, atau umum, ya. Wallahu a'lam bishawab, zahir dari ayat ini maksudnya Yahudi dan Nasrani mereka saling tolong-menolong, ya. Dan secara umum orang-orang kafir mereka saling tolong-menolong dalam menentang Islam. Ya. Makanya ada istilah al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu adalah agama yang satu, ya. Di mana-mana kalau kita dapati kaum muslimin ditindas semua. Yang menindas agama bermacam-macam, ya. Ya, sementara kita tidak dapati kaum muslimin menindas minoritas dari agama lain. Tetapi kalau kita dapati minoritas kaum muslimin biasanya ditindas dari agama-agama lain yang mayoritas, ya. Dari berbagai macam model agama, ya. Baik dari Yahudi misalnya, atau di Cina misalnya, atau di Thailand misalnya, ya. Atau di Burma misalnya, ya. Macam-macam, ya. Jadi bagaimana kaum muslimin ditindas oleh orang-orang kafir di Rusia, ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-kufru millatun wahidah. Kufuran itu satu agama. Meskipun mereka berbagai macam modelnya, tapi mereka bersepakat untuk memusuhi kaum muslimin. Ya. Tidak lain kenapa? Karena kaum muslimin bertauhid itu aja. Karena kaum muslimin bertauhid kepada Allah dan tidak suka dengan kesyirikan. Itu yang menjadi membuat mereka bekerja sama untuk benci kepada orang-orang Islam. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Anfal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd." Orang-orang kafir sebagian mereka penolong bagi sebagian yang lain. Ini yang menguatkan bahwasanya kenapa kita tidak boleh menjadikan orang kafir, ya, baik Yahudi Nasrani secara khusus maupun yang lainnya, menjadi wali-wali kita, kita loyal kepada mereka, dekat dengan mereka, kita menolong mereka karena mereka saling tolong-menolong, bahu-membahu dalam menjatuhkan kaum muslimin. Padahal meskipun di antara mereka ada pertikaian, ada. Jangankan antara Yahudi dan Nasrani, di dalam Yahudi sendiri ada pertikaian. Dalam Nasrani pun ada pertikaian. Ada sekte-sekte, saling bahkan saling mengkafirkan di antara mereka. Yahudi pun demikian. Tetapi kalau dalam urusan menjatuhkan Islam, mereka kerjasama. Allah berfirman tentang bagaimana Yahudi menjatuhkan Nasrani. Wa qalatil yahudu laisatil nasara ala syai. Wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai. Ya, kata orang Yahudi, Nasrani itu tidak apa, tidak di atas apa-apa. Apa itu mereka sesat. Nasara juga demikian, Yahudi itu sesat. Ya, tidak menerima dengan Nabi Isa. Demikian di antara mereka. Tapi kalau untuk urusan melawan Islam, maka mereka bersatu padu. Itu kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada bagaimana Nasara dan Yahud mereka bersatu padu, ya, saling tolong-menolong dalam menentang Islam. Karenanya tidak boleh kaum mukminin menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani wali-wali dalam artian kita menolong mereka dalam rangka memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Itu tidak boleh. Itu namanya muwalat. Dan ini tidak diperbolehkan. Apalagi menjadikan mereka pemimpin yang menguasai urusan kaum muslimin, tentunya lebih tidak boleh lagi, ya. Menjadi mereka tidak jadi pemimpin aja bagi kita dan kita menolong mereka untuk kemudaratan kaum muslimin, tidak boleh, apalagi menjadikan mereka sebagai pemimpin. Kemudian Allah berfirman, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang berwala kepada mereka, loyal kepada mereka, membantu mereka, fa innahu minhum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Merupakan dosa besar. Jadi al-muwalat atau tawalli adalah dosa besar. Sama seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang berbuat ghish, curang, bukan dari golongan kami, artinya dari mereka. Di sini Allah mengatakan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang berwala, berloyal kepada Yahudi Nasrani, dia termasuk di golongan mereka. Dosa besar dan bisa berujung kepada kekufuran. Kalau ternyata dia menolong Yahudi Nasrani dalam rangka ingin meninggikan agama mereka dan agar menghancurkan Islam, berarti dia kafir. Kalau tidak, maka tidak sampai derajat kafir, cuma terjerumus dalam dosa besar. Inna Allah la yahdil qawmaz zalimin. Sungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang zalim. Orang yang melakukan loyalitas kepada Yahudi Nasrani adalah termasuk orang-orang zalim. Tapi kita perlu jelaskan tentang model orang kafir, ya. Model orang kafir. Secara umum kita bisa bagi dua, ya. Pertama, yang memusuhi kita, ya. Yang memusuhi, ya. Memusuhi kaum muslimin. Kemudian yang tidak memusuhi. Yang tidak memusuhi. Ya. Adapun yang memusuhi, jelas, ya. Jelas ini tidak boleh, ya, tidak boleh hubungan dengan mereka, tidak boleh, ya. Ya. Bahkan kita boleh musuhi mereka sebaliknya. Nah, yang tidak memusuhi ini, ya, yang tidak memusuhi, ya, maka tidak dilarang, ya. Tidak dilarang kita berbuat baik kepada mereka. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kau berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, ya. Sungguhnya Allah menyukai orang berbuat baik, ya. Tidak dilarang kita berbuat baik kepada mereka. Namun meskipun demikian, ya, kemudian juga tidak dilarang kita kerjasama dengan mereka. dalam urusan dengan mereka, dalam urusan ya pribadi, kerjaan misalnya, kerjaan bisnis dan lain-lain, ya tidak jadi masalah, ya tidak jadi masalah. Tetapi ya tidak boleh kita bekerja sama dengan mereka dalam urusan menyangkut kaum muslimin secara umum, menyangkut kaum muslimin secara umum. Karenanya para ahli tafsir, ya ahli tafsir, kalau kita bagi dua misalnya, ya yang boleh, ya yang tidak boleh. Ini yang boleh diantaranya ini, diantaranya ini. Oleh karenanya ahli tafsir mereka menyebutkan tentang bagaimana ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Abu Musa al-Asy'ari memiliki seorang sekretaris, katib yang buat laporan, mungkin laporan tertentu, sangat bagus, rapi, satu halaman rapi, sangat rapi. Maka Umar mengatakan, datangkan sekretarismu ke sini, ya. Ini tulisannya bagus. Umar kagum dengan tulisannya. Suruh ke sini, ke masjid. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, enggak bisa, ya. Kenapa? Dia junub kah? Tidak bisa ke masjid. Kata Abu Musa al-Asy'ari, dia Nasrani, ya. Maka Umar pun tegur, ini karena ini urusan-urusan kaum muslimin, kenapa diangkat kaum Nasrani? Kita berbuat baik sama mereka, kita kerjasama dengan mereka, boleh urusan pribadi, boleh, ya, perdagangan boleh, tapi kalau kita jadikan dia sebagai pengurus kaum muslimin, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh, apalagi kemudian menjadi penguasa, jadi pemimpin, tentu tidak boleh kita menjadikan mereka sebagai wali-wali, apalagi pemegang kekuasaan. Maka ini perlu dipahami. Adapun kita berbuat baik kepada mereka, kerja dengan mereka, urusan pribadi, ya. Bahkan boleh apa namanya mencintai mereka dengan cinta tabii, ya. Cinta apa tabii, ya. Ini pun kalau ada batasannya, selama masih bisa mengontrol, maka tidak jadi masalah. Contohnya seperti apa? Seperti bolehnya menikahi wanita ahlul kitab, ya. Misalnya kerabat, mencintai kerabat, ya, karena sebagai kerabat, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai pamannya Abu Talib, maka Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, ya. Tapi yang Allah larang diantaranya adalah muwaddah, yaitu saling dekat, saling cinta antara muslim dengan kafir, sehingga akhirnya saling tolong menolong, akhirnya bisa memudaratkan kepada kaum muslim, ini berbahaya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum atau abna'ahum atau ikhwanahum atau syairatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau tidak akan mendapat suatu kaum yang mereka cinta kepada Allah, yang mereka beriman kepada Allah di hari akhirat, ya, mereka al-muwaddah, yaitu saling mencintai antara mereka dengan orang-orang yang oposisi bagi Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir, ya. Meskipun itu bapak mereka, meskipun kakak saudara mereka, meskipun kerabat mereka, tidak. Cintai tabii, ya, tapi kalau saling mencintai, kemudian saling bahu-membahu, kemudian akhirnya bersambung kepada urusan kaum muslimin, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi asalnya cinta tabii, hukumnya asalnya boleh, selama bisa dikontrol, tidak sampai pada derajat muwaddah. Muwaddah itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu saling berusaha minta agar dia mencintai kita, kita pun mencintai dia, sampai akhirnya, dan itu awal daripada munasarah. Kalau sudah cinta semakin dalam, akhirnya satu menolong yang lain. Kalau sudah saling tolong menolong yang lain, bahu-bahu, terkadang kita membantu urusan mereka, memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Ini batasan intinya yang tidak boleh adalah yang memudaratkan, kita membantu mereka dalam memudaratkan kaum muslimin ini. ya, membantu mereka, menolong mereka. Untuk memudaratkan kaum muslimin. Makanya kalau cinta masih dikontrol tidak jadi masalah, tapi kalau tidak bisa dikontrol, ya, dan kita para ulama mengatakan cinta itu awal daripada loyalitas, ya. Makanya Nabi SAW melarang tasyabbuh dengan mereka. Kenapa? Kalau kita tasyabbuh dengan mereka, akhirnya timbul kecintaan yang berlebihan kepada mereka, dan akhirnya lama-lama kita loyal kepada mereka, akhirnya bisa jadi memudaratkan kaum muslimin. Wallahu alam bisawab, ya. Walaupun buat baik kepada mereka, ya, tidak jadi masalah, ya, kerjasama dengan mereka tidak jadi masalah, tapi jaga hati, jangan sampai terlalu loyal kepada mereka, menjadi teman dekat terlalu dekat sehingga akhirnya malah memudaratkan kaum muslimin. Baik. Al-muwalat ada dua tingkatan. Yang pertama atau loyalitas menjadikan mereka wali-wali ada dua tingkatan. Pertama, pada derajat kekufuran jika membantu mereka dalam rangka menjatuhkan Islam, tahu kalau kita bantu mereka ini kaum muslimin akan parah, kemudian akan mundur, akan mudarat, dan agama mereka akan naik. Ini sampai kalau sampai pada derajat ini, maka ini kekufuran. Ya, karena ingin agama mereka naik, agama Islam jatuh, maka ini adalah kekufuran. Tapi kalau tidak sampai pada derajat tersebut, hanya membantu, ternyata ada mudarat, tidak sampai pada keinginan agama mereka naik, agama kita jatuh, maka itu dosa besar. Dosa besar tapi nyerempet-nyerempet, kekufuran. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatara alladziina fi qulubihim marad yusari'uuna fiihim." Kau dapati, kau lihat orang-orang yang dalam hatinya penyakit, mesti orang munafik. Kita dilarang bermuamalat, orang beriman dilarang bermuamalat. Makanya Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladziina aamanu, wahai orang yang beriman, jangan berloyalitas kepada orang-orang kafir, Yahudi Nasrani. Jangan loyalitas kepada mereka. Urusan pribadi oke, okay, urusan dunia oke, okay, tapi jangan loyalitas sampai pada urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan kaum mukminin, ya. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, dan mereka benci dengan agama Islam. Fatara alladziina fii qulubihim marad, kau akan dapati orang-orang yang dalam hati mereka penyakit orang munafik, yusari'uuna fiihim. Itu mereka bersegera mendekati orang Yahudi Nasrani, dekat, berusaha mendekati. Kita dilarang, mereka malah mendekat. KTP mereka Islam, tapi hati mereka penuh dengan penyakit. Yusari'uuna fiihim, bersegera menuju Yahudi Nasrani, bersegera untuk apa? Allah tidak sebutkan, dan kita tahu kaedah kalau maf'ul bi atau objek tidak disebutkan, maka memberikan faedah keumuman. Yaitu orang-orang munafik itu ingin dekat dengan orang-orang kafir, entah menolong mereka, membagi senyuman dengan mereka, pokoknya selalu loyal kepada mereka. Ya. Ini orang-orang munafik, menjalin hubungan dengan mereka, terus-terusan, tak berlebihan. Bukan pada batasan yang wajar, berlebihan, ya. Ini ciri-ciri orang munafik atau dalam hati mereka ada penyakit. Ya. Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Mereka berkata, kami takut akan mendapatkan bencana. Ya. Kalau ditanya, kenapa kalian mendekati orang-orang Yahudi Nasrani? Orang-orang munafik ini punya jawaban. Kata mereka, yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Kami khawatir ditimpa dengan musibah. Artinya jangan sampai ketika kaum muslimin ada dua pendapat, ya, kaum muslimin bertikai dengan orang Yahudi Nasrani, kemudian kaum muslimin kalah, ya, kita akan binasa, maka kita jalin hubungan, jangan sampai ada masalah, ya, kalau ada masalah kita masih dibaikin sama Yahudi Nasrani. Ini pertama. Yang kedua, kata sebagian ahli tafsir, orang munafik takut kalau terjadi pertikaian antara Nabi dan para sahabat dengan orang musyrikin Quraisy, kaum musyrikin Quraisy, kalau ternyata Quraisy yang kalah, enggak jadi masalah. Tapi kalau Quraisy yang menang, Muhammad dan para sahabatnya dibinasakan, maka mereka punya pegangan, yaitu Yahudi. Mereka tidak dibasmi orang Quraisy, tapi dijaga oleh orang Yahudi, karena mereka selama ini berbuat baik sama Yahudi dan Nasara. Jadi intinya mereka ketakutan, seuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka mencari keselamatan dengan menjalin hubungan dengan Yahudi Nasara. Dengan harapan seandainya kaum muslimin tertimpa dengan musibah, dikalahkan oleh orang-orang Quraisy, kaum musyrikin, penyembah berhala, maka mereka punya tempat perlindungan, yaitu Yahudi dan Nasara. Makanya mereka semangat mendekati Yahudi dan dan Nasara, ada kepentingan duniawi ya, meskipun mengorbankan agama. Maka Allah berfirman, fa asallahu an ya'tiya bil fathi, semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan ya kepada rasulnya, au amrin min indih, atau suatu keputusan dari sisinya, fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, sehingga jadilah orang-orang munafik tersebut mereka menyesal atas apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka. Maksudnya apa? Ketika mereka menjalin hubungan dengan Yahudi Nasrani, mereka takut kalau kaum muslimin kalah. Maka Allah mengatakan, ya, fa asallu an ya'tiya bil fati. Allah insyaallah Allah akan memenangkan. Semoga Allah mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan bagi kaum muslimin dengan mungkin dengan Fathu Makkah atau dengan mengalahkan orang Yahudi, dan terjadi terbukti setelah itu. Ya. Bani Nadir diusir, Bani Qainuqa diusir, Bani Nadir diusir, kemudian terakhir Bani Quraidah diperangi, ya. Kemudian Fathu Makkah, ya. Ternyata Islam yang jaya. Tapi Allah menggunakan kata asallah an ya'tiya bil fati, semoga Allah mendatangkan kemenangan. Dan Allah ternyata mendatangkan kemenangan. Au amrin min indih, atau Allah mendatangkan suatu perkara dari sisi Allah. Apa maksudnya au amrin min indih? Selain Allah memenangkan kaum muslimin, Allah bisa jadi membongkar rahasia orang-orang munafik, mempermalukan mereka. Sebagaimana Allah permalukan dalam surat Al-Munafiqun. Sebagaimana Allah permalukan dalam surat At-Taubah, Allah permalukan mereka. Ya. Allah bongkar mereka, Allah menyebutkan nama mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menakutkan mereka, ya. Apa yang mereka takuti menimpa mereka, ya. Fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, dan akhirnya mereka pun menjadi menyesal ya atas apa yang mereka sembunyikan dalam mereka. Artinya apa yang mereka jalin hubungan dengan Yahudi Nasrani akan menjadi penyesalan bagi mereka. Ada dua pendapat. Pertama, penyesalan di dunia karena ternyata kaum muslimin yang menang, ternyata Yahudi yang diusir dari kota Madinah karena mereka berkhianat, ternyata kaum mukminin yang menang mengalahkan orang-orang Quraisy dalam Fathu Makkah, sehingga mereka menyesal apa yang telah mereka lakukan, kemunafikan mereka terbongkar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka menyesal ketika datang kematian kepada mereka. Ketika nyawa sudah dikerongkongan, mereka menyesal selama ini mereka melakukan kemunafikan. Ya. Ternyata mereka melakukan kemunafikan hanya membawa kesengsaraan bagi mereka di akhirat, ya. Ketika mereka diberi kabar tentang azab yang akan menimpa mereka, tatkala mereka ihtidhar, tatkala akan meninggal dunia. Baik. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. Dan berkata orang-orang beriman ketika melihat sikap orang-orang munafik, mereka heran, ini orang gimana sih? أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ, bukankah orang-orang ini yang berusaha menjalin hubungan dengan Yahudi Nasrani? Mereka kan bersumpah Demi Allah, jahda iman itu bersumpah dengan penekanan yang luar biasa. Demi Allah, benar ini sungguh-sungguh, benar-benar. Kami ini bersama kalian, kami tidak sama orang munafik, tidak sama orang Yahudi Nasrani, ini cuma hubungan ini aja, tapi kami, hati kami bersama kalian. Mereka bersumpah dengan demikian, tapi perbuatan mereka menyelisih sumpah mereka. Makanya orang-orang beriman heran. Aha ula illadzina aqsamu billahi jahda aymanim, innahum lama akub. Ini orang-orang yang kemarin ngaku bersumpah dengan nama Allah bersama kita, kok sekarang pergi ke Yahudi Nasrani? Kok senyum-senyum sama Yahudi Nasara? Kok mendukung giatan-giatan mereka? Aneh. Kata Allah, habitat amaluhum, amalan mereka gugur, fa'asbahu khasirin, mereka akan menjadi orang yang merugi. Ini kata-kata dalam Al-Quran, dalam ayat sebelumnya, fa'asbahu fa'yusbihu alama asaru fi anfusihim nadimin, fa'yusbihu fa'asbahu Al-isbah bisa jadi maknanya perubahan di waktu pagi, atau bisa jadi maknanya perubahan secara umum. Dan maksud dalam ayat ini adalah perubahan secara umum. Beda kalau zikir pagi petang kita maksudnya asbahna, ya, asbahal mulku lillah, kami tiba di pagi hari, pagi subuh, asbahna, wasbahal mulku lillah, kami tiba di pagi hari dan kerajaan di pagi hari ini milik Allah. Tapi kalau asbah di sini bukan artinya di pagi hari, tapi maksudnya menjadi. Ya sayrurah, yaitu jadilah mereka menyesal atas ucapan mereka, apa yang mereka simpan dalam hati mereka, jadilah mereka merugi karena amalan mereka semua telah gugur. Dan dalam Al-Quran banyak, asbah maknanya jadi, bukan tidak berkaitan dengan waktu. Seperti fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, jadilah kalian dengan karunia Allah menjadi saling bersaudara, dulunya kalian bertikai suku asuk khazrat. Asbah di sini bukan berarti di pagi hari kalian bersaudara, tidak, tapi asbah maknanya jadilah kalian. Ini secara bahasa Arab. Jadi intinya kata Allah Subhanahu wa taala, habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Gugurlah amalan mereka, jadilah mereka orang-orang yang merugi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, Allah bilang lagi, wahai orang yang beriman. Allah ingatkan ketika kita mendengar wahai orang-orang yang beriman, ya. Memacu kita untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan sebagai bukti keimanan kita. Semakin kita amalkan, iman kita semakin tinggi. Semakin kita tinggalkan apa yang Allah perintahkan setelah ya ayyuhalladzina amanu, apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah larang kita langgar, maka membuktikan iman kita tidak benar, semakin gugur iman kita. Dan ini menggugah hati kita ketika Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Mayyartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan suatu kaum, ya, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, yang mereka lemah lembut kepada kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, mereka mulia, ya, tinggi di atas orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut dengan cercaan orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, wallahu wasi'un 'alim. Inilah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Pertama Allah buka, ya alladzina amanu mayartadda minkum an dinihi. Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian? Dan benar di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu muncul orang yang murtad. Dengan berbagai macam model murtad. Ada yang murtad karena tidak menjalankan syariat, tidak membayar zakat. Ada yang murtad karena beriman dengan nabi baru Musailimah al-Kadzdzab, ya. Ada Tulaiha, ada Sijah, ya. Ada Aswad al-Anasi, ya. Muncul nabi-nabi baru yang diikuti oleh sebagian orang-orang Arab Badu yang mereka murtad, ya. Tapi di sini Allah ingatkan, ya. Siapa yang murtad di antara kalian, Allah akan hilangkan, kalian Allah akan datangkan dengan kaum yang baru. Yang kaum yang baru tersebut Allah puji. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yaitu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini membuktikan bahwasanya Allah bisa dicintai dan Allah bisa mencintai. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah bisa dicintai dan kita mencintai Allah, dan Allah bisa mencintai hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dan terlalu banyak dalil bahwasanya Allah mencintai fulan, Allah mencintai fulan, banyak sekali dalilnya. Ya. Tentunya cinta Allah tidak sama seperti cinta manusia kepada yang lainnya, ya. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah, yang penting Allah mencintai hamba-Nya, ya. Dan ini adalah karunia bagi seorang kalau dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mencintai dia, Allah akan bimbing dia. Sebenarnya dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, itu aku akan bimbing pendengarannya, aku akan bimbing penglihatannya, aku akan bimbing langkah kakinya, aku akan bimbing lisannya. Kenapa? Allah sudah mencintainya. Ya. Kalau dia minta aku kabulkan, kalau dia berlindung aku akan lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ya, tapi intinya suatu karunia besar seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu namanya. Namanya secara umum mencintai biasanya itu adalah selevel, ya. Yang ada kalau tidak selevel kita kasihan. Misalnya kita cinta sama kawan kita. Kita cinta sama kolega kita, rekan kerja kita. Ada timbul rasanya. Tapi kalau sama supir, kita biasanya tidak cinta tapi kita kasihan, ya. Biasanya cinta itu timbul selevel. Tapi subhanallah, Allah bisa mencintai hamba-Nya yang jauh tidak ada dibandingkan dengan Khalik, ya. Yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan kerendahan. Dan Allah yang Maha Kuasa, Maha segalanya, Maha sempurna, bisa mencintai seorang hamba, maka seorang berusaha meraih, ya, cinta Allah kepadanya, ya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, laisa sya'nu an tuhibbu innama sya'nu an tuhab. Perkara yang utama bukan kau mencintai Allah, ya, tapi yang paling penting bagaimana kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan bahwasanya ada suatu kaum kalau kalian murtad, kata Allah, fasaufa ya'ti lahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datang suatu kaum yang mereka cinta kepada Allah dan mereka cinta dan Allah cinta kepada mereka. Bagaimana sifat-sifat mereka? Pertama, mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Sifat yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Adillah 'alal mu'minin maksudnya mereka dalil, mereka merendahkan diri, tawadhu. Tawadhu kepada kaum mukminin yang lain. Dan ini kata para ulama dalil bahwasanya tanda orang dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah, dia tawaduk kepada yang lainnya. Semakin imannya tinggi, semakin ilmunya tinggi, dia tawaduk kepada orang lain. Bukan semakin amalnya banyak, semakin tarafu, semakin merasa tinggi. Semakin merendahkan orang lain. Semakin sombong, semakin angkuh. Tidak. Ya. Di antara ciri seorang dicintai oleh Allah, orang tadi adillah zalilan alal mu'minin. Yaitu dia merendahkan dirinya. Dia bukan yang orang rendahan, tidak. Dia tinggi, dia rendah, dia punya iman, dia punya ilmu, ya, tapi dia tawaduk terhadap kaum mukminin, lemah lembut kepada kaum mukminin, ya. Aizzatan alal kafirin, sebaliknya terhadap orang kafir dia tidak merendahkan diri. Dia mulia di hadapan orang kafir. Jangan seorang merasa rendah di hadapan orang kafir, tidak. Dia merasa bagaimanapun kaum musyrikin rendah di hadapan Allah. Kita merasa tinggi, kita merasa mulia dengan agama kita, ya. Dengan apa iman yang Allah berikan kepada kita. Mereka musyrikin, mereka kafirin, meskipun mereka memiliki harta yang banyak, enggak, kita tidak merasa hina di hadapan mereka. Ini bukan sebaliknya, sama orang beriman merendahkan sama orang kafir, memble, ya. Merendah kemudian ini, itu bukan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat sedih kalau ada sebagian orang-orang beriman yang kemudian sesama kaum mukminin seperti itu, tapi sama kaum kafirin, masya Allah lemah lembutnya, ya, menjalin, ya, sementara sama orang kafir, sesama orang mukmin kasar, menghina, merendahkan, merasa tinggi, merendahkan yang lain, ya. Ini kebalik sifatnya. A'izzatin alal mu'minin, adzillatin alal mu'minin, alal kafirin, kebalik. Ya, merendah di hadapan orang kafir, merasa tinggi di hadapan orang beriman yang lain. Ya. Ini adalah sifat-sifat yang tercela. Kita jangan seperti itu, ya. Sama kok mukmin, sama kita sama-sama la ilaha illallah, sama beriman. Mungkin ada perbedaan, tapi ya tetap aja dia beriman. Kita tawadhu' di hadapan kaum mukminin yang lain, ya. Sebagai bukti cinta, sebagai bukti ciri orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya, yujahiduna fi sabilillah. Sifat berikutnya, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mereka berjihad di jalan Allah. Ikhlas kepada Allah, bukan berjihad karena duniawi, bukan berjihad dengan bendera suku, dengan bendera yayasan, dengan bendera organisasi, tidak. Mereka berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun label-label tadi, lambang-lambang tadi, wasilah, sarana. Tapi niat mereka adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Karena tidak semua berjihad di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, sifat mereka, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan cercaan orang-orang yang mencela. Di sini Allah menyebutkan laumata laim. Di sini ada dua keumuman. Pertama, mereka tidak peduli dengan cercaan, dengan model cercaan apapun. Mau dicerca dirinya, mau dicerca apapun, dicerca keluarganya, mau dicerca ilmunya, mau dicerca fisiknya, dia tidak peduli. Karena dia berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keumuman kedua, dia tidak peduli cercaan tersebut datang dari mana. Mau datang dari orang jauh, mau datang dari orang dekat, mau dari tetangganya, mau dari kerabatnya, yang penting dia berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting, ya. Dalam kita berdakwah, kalau kita sudah berjihad dengan Allah, berusaha dengan Allah, maka jangan terlalu pedulikan cercaan orang. Tapi bukan berarti kita ngawur, enggak. Tahawur, ngawur, enggak. Tapi kita berusaha bijak. Tapi kalau ada yang mencela, ya sudahlah. Mau ada orang maki-maki di medsos, orang mau hina-hina, biarin aja. Ya. Bisa jadi itu anugerah bagi kita, berkurang dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, kita enggak tahu. Tapi intinya, jangan terlalu peduli dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Kalau kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kita kencang terus, hantam sana, hantam sini, tanpa ada perhitungan. Itu tidak demikian. Tetap harus dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi sifat mereka, ini sifat-sifat orang yang, pertama, yang mulia, dicintai oleh Allah. Mereka dicintai oleh Allah, mereka mencintai Allah. Kemudian tadi mereka tawadhu di hadapan orang-orang beriman. Mereka tidak tawadhu di hadapan orang kafir, yaitu mereka tetap menunjukkan kemuliaan mereka. Ya, kalau dalam majelis mereka yang berbicara, bukan orang kafir yang berbicara, ya, bukan mangguk-mangguk sama orang kafir, enggak, ya, ini ciri-ciri mereka. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri kelima, yang keenam, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan cercaan orang yang mencerca, siapapun orang mencerca dan apapun cercaannya. Enam sifat ini hendaknya dimiliki oleh orang yang beriman. Kemudian Allah menyebutkan, agar seorang tidak ujub, kata Allah, dzalika fadlullah yutihi man yasha. Itu semua enam sifat tadi Allah yang berikan. Kalau Anda bisa mencapai enam sifat ini, Anda mencintai, Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tawadhu kepada pemilik, Anda mulia di hadapan orang kafir. Anda tidak takut cercaan, Anda berjihad jalan Allah ikhlas, tulus, bukan mengharap sanjungan dan riya. Ketika Anda mendapatkan enam sifat ini, ingat, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia yang Allah berikan. Jangan seorang ujub, jangan seorang kagum dengan dirinya. Allah yang kasih itu semua. Ya, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas dan Maha berilmu. Sebenarnya mengatakan wasi' adalah salah satu nama Allah. Orang boleh menamakan, boleh memanggil ya wasi' ya, ya wasi'an ni'am, misalnya wahai zat yang luas karunianya, wasi' al-maghfirah yang luas ampunannya, ya seperti itu, wasi' al-rahmah yang luas kasih sayangnya. Yang benar wasi' di sini bukan hanya luas pemberiannya, tapi luas dalam segala hal, karena Allah memiliki sifat yang maha. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, dalam ayat sebenarnya Allah Tuhanmu adalah luas ampunannya, ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, engkau luas rahmatmu dan ilmumu. Jadi karenanya wasi' artinya Allah Maha luas dalam segala hal. Yang baik, yang luas dalam pemberian, luas dalam karunia, luas dalam pengampunan, ya, luas dalam kasih sayang, luas dalam ilmu, ya Allah Maha luas. Wallahu wasi'un 'alim. Di antara luasnya pemberian Allah, Allah memberikan 6 sifat kepada hamba-Nya yang Allah kehendaki. Allah mencintainya, dia mencintai Allah. Ya, dia berjihad jalan Allah, dia lemah lembut kepada kaum mukminin tawadhu, dia mulia di hadapan orang kafir. Dia tidak takut dengan cercaan seorang orang siapapun. Dia berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara karunia Allah. Ya. Jadi ingat, karunia Allah bukan hanya sekedar materi, ya. Di antara pemberian Allah ada tadi sifat-sifat mulia. Sifat-sifat tadi, sifat-sifat ukhrawi, sifat-sifat agamis yang dimiliki oleh seorang itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, setelah Allah sebutkan larangan untuk berloyalitas kepada orang kafir, ya. Allah ingatkan sifat-sifat orang munafik yang berloyalitas kepada orang kafir. Allah sebutkan ciri orang-orang yang tidak berloyal itu seperti tadi, itu namanya tidak loyal, yang memiliki 6 sifat tadi. Setelah itu Allah suruh kepada siapa harusnya kalian berloyal. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Harusnya yang menjadi penolong kalian atau kalian berloyal kepada siapa? Kalian berloyal kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat, yang menegakkan salat dan bayar zakat. Wa hum raki'un, dan mereka dalam kondisi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kalian berikan loyalitas kalian kepada mereka. Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama waliyukumullah. Ya, loyal kalian kepada Allah dan Allah yang menolong kalian. Ya. Makanya di sini kata para ulama, Allah adalah loyal yang merupakan asal, adapun yang lainnya adalah cabang. Rasul, orang-orang beriman itu cabang. Makanya Allah tidak mengatakan innama awliya'ukumullah. Tapi Allah menggunakan kata mufrad, Allah tidak menggunakan kata plural. Sungguhnya wali-wali kalian adalah Allah dan Rasul dan kaum ini. Tapi Allah mengatakan sungguhnya wali kalian, sekarang kan cuma satu. Dengan tunggal, mufrad. Innama waliyukumullah, hanya saja wali kalian itu cuma Allah. Tapi ternyata Allah ada kata dan Allah dan Rasulnya dan orang beriman ini merupakan cabang, yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita berloyal kepada nabi, berloyal kepada orang beriman, bukan kepada orang kafirin. Orang yang mereka oposisi bagi Allah dan Rasul, yang benci Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu" fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang mengambil Allah dan Rasulnya dan orang beriman, ya, sebagai wali mereka, sebagai penolong mereka, dan dia berloyal kepada mereka ini, fa inna hizballahi humul ghalibun, sungguhnya pengikut atau kelompok Allah merekalah yang menang. Kelompok Allah merekalah yang menang. Maka seorang berusaha menjadi kelompok Allah, ya, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Ya, apakah di masa hidupnya atau setelah meninggalnya, Allah akan memenangkan Hizbullah, kelompok Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat mereka berloyalitas kepada Allah dan Rasul-Nya dan orang yang beriman. Ya. Ini syarat bahwasanya kaum muslimin berusaha untuk bersatu padu, ya. Meninggalkan perselisihan, jangan membesarkan perselisihan, ya. Kalau ada teguran-teguran dengan cara yang baik, ya. jangan terpancing dengan orang-orang yang ingin memecah belah terlalu jauh ya. Kita ada perbedaan, kita tegur dengan baik. Tapi bagaimanapun mereka tetap orang beriman ya. Tetap kita punya loyal kepada mereka ya, selama mereka beriman, meskipun ada perbedaan-perbedaan tetap mereka beriman. Ada yang lebih parah di luar sana, orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang ateis, orang-orang kafir yang lain yang ingin menunggu kehancuran kaum muslimin. Maka seorang bijak dalam menghadapi permasalahan ya. Ada perbedaan boleh, tapi jangan dibesar-besarin. Kita berusaha untuk menasihati. Ada yang mengompori agar kita semakin jauh. Enggak. Kita menasihati agar kita semakin dekat, bukan untuk semakin jauh. Ya, kalau ada yang mengompori agar kita semakin jauh, jangan terprovokasi dengan pengomporan tersebut ya. Taib, setelah itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina attakhadhu dinakum huzwan wa la'iba." Wahai orang beriman, janganlah kalian, ini sama melarang, untuk Allah melarang menjadikan wali-wali loyal kepada orang-orang kafir lagi, tapi dalam konteks yang lain kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang beriman, "la tattakhidhu alladzina attakhadhu dinakum huzwan wa la'iba." Minalladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang seperti ini menjadi wali-wali kalian. Siapa orang-orang ini? Yaitu minalladzina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba, yang menjadikan agama kalian menjadi buah ejekan dan permainan. Siapa mereka? Minalladzina utul kitab, dari orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Min qablikum, sebelum kalian. Wal kuffar, orang-orang kafir yang berolok-olok agama kalian. Jangan jadikan mereka sebagai wali-wali kalian. Jangan kalian tolong mereka dalam urusan memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Jangan, ya. Jangan. Ini orang Yahudi mengejek agama Islam, orang kafir juga mengejek agama Islam, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan agama Islam, merendahkan syariat Islam. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman, ya. Ya, ini penekanan kembali, tidak boleh menjadikan orang-orang kafir dan muslim sebagai wali-wali ya. Sebagai ya, boleh kita tetap ya, untuk membantu mereka, loyal kepada mereka ya, dalam urusan yang bisa memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba." Jika kalian menyuruh mereka untuk salat ya, artinya mendakwahi mereka, ayo beriman dan salat, kepada Yahudi, kepada Nasara misalnya, ittakhadhuha huzwa, maka mereka menjadikan salat sebagai permainan, walaiban sebagai senda gurau dan permainan, walaiban, huzwan walaiba. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak berakal. Ayat ini baru pertama kali Allah menyebut tentang azan. Wa idza nadaitum, jika kau menyuruh mereka, maksudnya azan untuk salat, nida. Allah akan menyebutkan azan lagi dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Jumu'ah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillah, dalam surat Al-Jumu'ah. Wahai orang beriman, jika disuruhkan azan untuk salat Jumat. Itu surat Al-Jumu'ah ayat 28. Dan ini di surat Al-Maidah ayat 58 pertama kali Allah sebutkan tentang azan. Wa idza nadaitum, jika kalian mengumandangkan azan, menyuruh mereka untuk salat, mereka tidak mau salat. Bahkan mereka menjadikan azan kalian, salat kalian sebagai huzuan wala iban, sebagai senda gurau ejekan dan sebagai permainan. Sebagian dari tafsir seperti Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya orang Yahudi ketika melihat orang Islam azan, mereka ngejek. Apa ini azan? Ngejek. Mereka ngejek. Lihat orang Islam sujud, ah, salat kayak gitu, ngejek. Lihat wudu, diejek. Jadi berkaitan dengan salat, diejek. Diejek ya. Mereka ngejek. Mereka jadikan bahan hinaan. Itu sifat-sifat mereka. Adapun azan disyariatkan pertama kali di kota Madinah. Sebelumnya kalau Rasulullah SAW ingin mengumpulkan orang-orang, Rasulullah mengatakan as-salatu jami'ah, dengan seruan seperti itu, as-salatu jami'ah, ini untuk mengumpulkan orang-orang ya, apakah dalam salat lima waktu atau dalam salat gerhana misalnya, ingin mengumpulkan orang tinggal begitu, tinggal dipanggil as-salatu jami'ah. Akhirnya para sahabat dan Rasulullah juga berpikir bagaimana ada panggilan khusus untuk salat lima waktu. Maka mereka musyawarah, maka ada yang kasih ide kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau dibakar api sehingga orang tahu waktunya salat. Mungkin di malam hari, Rasulullah tidak suka ini majusi, cara majusi. Ada yang mengatakan misalnya dengan naqus, yaitu dengan mukul-mukul semacam pentungan ya, pukul-pukul sehingga keluar bunyi. Ya, kalau kita Nasoro, orang Nasoro dengan lonceng, kata Nabi enggak, itu seperti cara Nasoro. Bagaimana kalau dengan buk, dengan trompet, ya. Kata Nabi, enggak, itu orang-orang Yahudi. Ya. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang mimpi, dia diajarkan bagaimana cara azan, kemudian dia bertemu Nabi, kemudian dia melantunkan azan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setuju, kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk berazan seperti azan yang kita tahu sekarang. Ini asal muasal terjadinya azan. Maka setelah itu salatnya waktu dengan azan, ya. Oleh karena di antara kesalahan sebagian imam-imam ketika mereka salat fardu 5 waktu, mereka masih berkata as-salatu jami'ah, padahal sudah mansukh. Itu boleh dikatakan, sebagian ulama berpendapat boleh dikatakan dalam kumpulan-kumpulan yang lain yang tidak ada azannya. Contohnya misalnya salat gerhana. Contoh lainnya misalnya salat Id, boleh sebagian ulama berpendapat boleh kita mengatakan as-salatu jami'ah. Karena dahulu Nabi seperti itu. Adapun untuk salat 5 waktu, maka tidak perlu lagi seorang mengatakan as-salatu jami'ah. Karena saya berapa kali saya salat seperti imam mengatakan as-salatu jami'ah, terus makmum yang jawab, saya lupa jawabannya apa. As-salatu rahimakumullah atau apa? Ada panggilan, ada jawaban, ya. Ya, atau sami'na wa ata'na, ada yang jawab demikian, ya. Padahal ini tidak disyariatkan. Karena as-salatu jami'ah disyariatkan sebelum ada azan. Ketika ada azan selesai, tidak ada lagi perkataan as-salatu jami'ah, kecuali sebenarnya mengatakan diucapkan pada solat-solat yang tidak ada adannya, seperti solat gerhana, ya, seperti solat Id misalnya, ya, ya, seperti solat istisqa, maka sebenarnya membolehkan mengucapkan as-salatu jami'ah. Adapun solat waktu, maka dengan azan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa idza nadaitum ila salati takhadhu huzwan wa la'iba. Kalau kalian panggil mereka untuk salat, maka mereka mengejek. Ya, orang Yahudi mengejek, apa azan kayak gitu? Apa itu orang taruh kepalanya di tanah? Ya, mereka mengejek cara tata cara salat. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Mereka mengejek itu karena mereka tidak berpikir. Ya, bahwasanya salat itu ibadah yang agung, cara menunjukkan ketundukan kepada Tuhan Rabbul Alamin, bagaimana kenikmatan kelezatan yang dirasakan orang-orang yang salat, bagaimana salatlah qurratu ain, adalah penyujuk hati bagi orang yang beriman. Bagaimana kelezatan orang ketika sholat, ketika sujud, ketika berdiri membaca ayat-ayat Allah. Ya, mereka tidak tahu itu semua. Ya, mereka tidak tahu akan apa namanya sholat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang saya sampaikan kepada para jemaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima. InsyaAllah kita lanjut pertemuan kita di pekan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.